Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Tadi ada baca terakhir tentang empat asnaf, empat golongan yang merupakan ahlu an-ni'mah al-mutlaqah. Nabiyyun, as-siddiqun, as-suhada, as-salihun. An-nabi, kemudian as-siddiqun, suhada dan salihun. Salihun yani yamu salih. Wa huwal qaimu bi hukukillah wa huwa ibadihi. Ya, mereka menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala, menunaikan hak hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullahu ta'ala wassiratu taratan idhafu ila Allah ta'ala kaqawlihi ta'ala wa anna hada sirati mustaqima fattabi'u li'annahu alladhi syara'ahu wa nasabahu wa taratan idhafu ila al-ibadi kama bi qawlihi ta'ala siratal ladzina an'amta 'alaihim liqawlihim salakuhu. Kata sesalih fawzan nabiyullah Allah ta'ala, sirat itu kadang didofahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kadang didofahkan kepada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh sirat didofahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat di surat Al-An'am, wa anna hadha sirati didofahkan kepada ya mutakallim, yang ini kembalinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa sirat ini didofahkan kepada Allah? Li'annahu alladhi syara'ahu wa nasabahu. Kan Allah yang mensyariatkannya. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala yang memancangkannya, mensyariatkannya. Ini didofahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang Allah yang mensyariatkannya. Dan kadang didofahkan kepada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti firman-Nya, sirata alladhina an'amta alaihim. Sirata mudaf alladhina mudaf ilaih. Kenapa diidofahkan kepada hamba-hambanya? Li'akaunihim salakuhu. Ya, karena mereka lah yang menempuh, menapaki jalan tersebut. Qabiqaulihi sirata alladhina an'amta alaihim tanbihun ala rafiqi fi hadhihi at-tariq. Dabirman Allah subhanahu wa ta'ala, sirata alladhina an'amta alaihim, ini ada tanbih, mengingatkan teman dalam menempuh jalan ini. Wa annahum humul ladzina amallahu alaihim nabiyyin wasiddiqin wasuhada wassalihin. Bahasanya teman yang menempuh jalan Allah subhanahu wa ta'ala ini adalah para nabi, para siddiqin, para suhada wassalihin. Walaupun seorang ahlu sunnah sendirian di negerinya, sendirian di kampungnya, minoritas di tempatnya. Jangan dia bersedih, jangan dia merasa terasing, karena yang bersama dia menempuh jalannya adalah orang-orang terbaik, para nabi, para siddiqin, para shalihin. Itu maksudnya. Mengingatkan tentang teman di dalam menapak jalan ini, yaitu para orang-orang yang telah beri nikmat dari para nabi, siddiqin, para shalihin. Liyazula ansariki hada tariqi wakhsatu at-tafarrudi an ahli zamani. Liyazula, agar hilang, agar hilang dari seorang yang menapaki jalan ini wahsyatu tafarrud, ya, keterasingan, kesendirian dari orang-orang di zamannya. Idza sash'ara an rufqatahu ala hadz shirat al anbiya wa siddiqun wa shuhada wa salihun, akan hilang rasa keterasingan tersebut apabila dia merasa menghadirkan dalam dirinya bahwasanya teman-teman dia yang menempuh jalan shirat al mustaqim ini adalah orang terbaik, para nabi, para siddiqin, wa shuhada wa salihun. Nah, sehingga sebagian salaf menyatakan yaitu Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala berkata, ibtaghi tariq al-huda wa la yadurruka kiltu salikin. Tempuhlah, jalanilah jalan petunjuk. Jangan kamu merasa termudaratkan dengan sedikitnya orang-orang menempuh jalan tersebut, ya, sampai mengganggumu, membuatmu sedih, ya, sedikitnya orang-orang yang bersamamu menempuh jalan mustaqim. Ingat bahwasanya ada orang-orang terlebih dulu daripada kita menempuh jalan ini, yaitu para nabi, para siddiqin, para suhada, para salihin. Sehingga ibtaghi tariqal huda, tempuhlah jalan petunjuk. Wala yadurruka kilatus salikin, jangan sampai kamu merasa terganggu dengan sedikitnya orang-orang yang menempuh jalan petunjuk. Qala wa iyyaka wa turuqad dalalah. Wa iyyaka wa turuqad dalalah. Dan hati-hati kamu dari jalan-jalan kesesatan. Hati-hati dari jalan-jalan kesesatan. Wala taghtar bi kasratil halikin, dan jangan kamu tertipu dengan banyaknya orang-orang yang binasa, banyaknya ahlul batil, banyaknya ahlul dalal, banyaknya orang-orang mengikuti kesesatan yang sampai membuat ciut, minder, ya, tertipu dengan banyak mereka. Jangan. Karena al-ibrah adalah bilhaq, ya, bukan dengan banyak sedikitnya yang menempuh satu jalan. Dan tadi kata beliau rahimahallahu taala, kalaupun dia sendirian, walaupun dia minoritas bersama teman-temannya, untuk membuat dia bahagia, tenang, hadirkan di hatinya bahwasanya yang menempuh jalan ini, yang menempuh manhaj ini, yang menempuh syarat ini adalah orang-orang terbaik dari kalangan nabi, para siddiqin, para suhada, wassalihin. Qala rahimahullahu ta'ala fidhallahu ta'ala thumma ora syekh rahimahullahu ta'ala fima yadi. Kemudian syekh yang dimutamia rahimahullahu ta'ala akan membawakan setelah ini nama dhida kitab sunnah, contoh-contoh dari kitab sunnah tastamilu al-ithbati asma'il wa sifatih, yang mencakup ketetapan sifat-sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya wa fima yadi iradu dhalik, saya sebutkan nanti beberapa ayat Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang menerangkan tentang menetapkan nama-nama sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang pertama adalah dalam surat Al-Ikhlas, qala rahimahullahu ta'ala wa qad dakhala fi hadhi jumlati ma wasafallahu bihi nafsahu di surat Al-Ikhlas allati ta'dilu surat Al-Quran haitsu qala hatta yaqulu qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qala Syaikh Shalih Fawzan hafizahullahu ta'ala wa qad dakhala fi hadhihi jumlah, telah masuk ke dalam jumlah ini, maksudnya allati taqaddamat, yang telah lewat, wa yaqauluhu wa subhanahu qad jama'a fima wasafa wa sama bi nafsihi bil isbat, nafi wal isbat ini masuk dalam jumlah apa? Bahwasanya Allah telah mengumpulkan pada sifat-sifat yang telah ditetapkannya antara nafi dan isbat. Di antara yang masuk dalam bab tersebut adalah surat qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dalam surat ini ada penetapan sifat dan ada penafian sifat-sifat yang jelas. Farada huna an yurida ma yadullu ala dhalika min kitab sunnah. Beliau ingin bawakan di sini apa yang menunjukkan hal tersebut dari Quran dan Sunnah. Wa bada bi sati ikhlas. Beliau mulai dengan surat Al-Ikhlas li fadliha, karena keutamaannya. Wasumiyat bidzalik, karena dikatakan surat Al-Ikhlas itu surat Al-Ikhlas, li'annaha ukhlisat fi sifatillah, karena surat ini dikhususkan murni isinya terkait dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, tidak terkait dengan hamba-Nya, khusus murni terkait dengan sifat Allah. Yang kedua, wali'annaha tukhallisu qari'aha min syirik, dan karena surat ini akan menyelamatkan pembacanya dari kesyirikan. Seorang membacanya dan mengamalkannya, ia akan selamat dari kesyirikan. Berkata Syekh Al-Haras rahimahallahu ta'ala, atau beliau rahimahallahu ta'ala Syekh Al-Khalil Haras juga punya syarah Al-Sitiyah, kata beliau, wa lihada summiyat surat Al-Ikhlas, oleh karena itu surat ini disebut dengan surat Al-Ikhlas, dinamai dengan surat Al-Ikhlas, li tajridi hat tauhid min syawa'ib syirki wal wathaniyah, li tajridiha at-tauhid min syawaib syirik wal wathaniyah, karena surat ini memurnikan tauhid, membersihkan tauhid, memurnikan tauhid dari kotoran-kotoran syirik dan penyembahan berhala. Surat ini memurnikan tauhid dari syawaib syirik, dari kotoran-kotoran syirik wal wasaniyah dan penyembahan kepada berhala. Dan tadi di antara keutamaan adalah ta'dilu surah Al-Quran. Nanti setelah kita baca, Allahu a'lam.